Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang bulan itu. Telah datang bulan yang dinanti-nanti. Jangankan makhluk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. "Faradallahu 'azza wa jalla 'alaikum siyamah." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Maka jangankan manusia biasa, Rasul kita, suri tauladan kita Muhammad ibnu Abdullah shalawatullah wasallamu wa barakatuh alaihi, menyambut bulan ini. Maka ayo sambut. Sambut bulan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi memang bulan ini pantas untuk disambut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatish shayatin wa maradatul jin, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiya syarri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika kullu laylah." Jika pada malam pertama bulan Ramadhan, maka para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin diikat, dibelenggu dengan rantai, dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satupun, dan dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satupun. Lalu ada suara yang berseru, "Wahai pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan. Wahai pencari kebaikan, ayo sambut. Wahai kaum muslim yang insya Allah ta'ala diberikan oleh Allah umur, kesempatan untuk masuk bulan Ramadan, sambut bulan Ramadan. Sambut bulan penuh berkah ini. Bulan yang satu-satunya namanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ayo sambut. Wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai yang pencari kebaikan, cukupkan bulan Ramadan. Bukan saatnya untuk mencari keburukan di dalam bulan Ramadan. Cukupkan keburukan dalam bulan Ramadan." Kemudian yang lebih luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang diberdekakan dari api neraka. Dan itu setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam. Tunggu apa lagi? Ayo sambut bulan yang penuh dengan berkah ini. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kita menyambutnya?" Maka saya bacakan perkataan indah dari seorang Imam Jalil, seorang mujahid di abad ke-15 Hijriah ini, Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Hadha syahru syahrun 'azimun mubarak." Bulan ini adalah bulan yang agung, yang penuh dengan berkah. "Fastaqbiluhu rahimakumullah bil farahi was-surur." Maka ayo sambut bulan ini, semoga Allah merahmati Anda kalian. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Bukan berarti, "Aduh, Ramadan datang lagi. Ini nahan lapar lagi, nahan haus lagi, ya gak boleh mengerjakan ini dan itu." Seakan-akan terkekang dengan masuknya bulan Ramadan. Maka sambut bulan Ramadan dengan kegembiraan. "Wal azimah as-sadiqah ala siyamih." Nah, yang kedua, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan tekad yang benar, yang jujur untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. "Wa qiyamih." Dan untuk benar-benar menggunakan malamnya untuk ibadah. Karena para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan terkenal dengan bulan-bulan yang sangat khusus yang hanya dimiliki bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan syahr tilawatil Quran. Bulan Ramadan terkenal dengan bulan membaca Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan terkenal dengan syahrul qiyam, yaitu bulan untuk bangun malam. Yang ketiga, bulan Ramadan dikenal dengan syahrul jud, yaitu bulan kedermawanan, bulan untuk bersedekah, bulan untuk berbuat baik dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu. Bulan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Abdullah bin Abbas sebagai afdalu minar rihil mursalah, lebih utama dibandingkan angin yang mengalir. Angin yang mengalir tidak pernah terputus. Maka kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan tidak pernah terputus. Para ikhwah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wal musabaqatu fihi ilal khairat, dan menyambut bulan Ramadan dengan bertekad yang kokoh, yang bulat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai ada kita malas dalam kebaikan. Si fulan bisa membukakan puasa orang, maka saya harus juga membukakan puasa. Si fulan membaca Al-Quran sekian kali bulan Ramadan, saya juga harus membaca Al-Quran sekian kali dalam bulan Ramadan. Wal mubadaratu ila taubati an-nasuh min sa'iri dhunub was-sayyi'at, dan persiapan menyambut bulan Ramadan yaitu bersegera bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk, agar nanti dalam bulan Ramadan kebiasaan itu tidak terbawa. Yang biasa tidak menjaga mata, yang biasa melihat hal-hal yang diharamkan, terutama perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan semakin ramai acara-acara dan televisi yang di sana mungkin terdapat pembukaan aurat, mungkin terdapat menggibah orang, mungkin terdapat dusta, lawak-lawak yang mendatangkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan semisalnya. Maka tinggalkan bulan Ramadan, tinggalkan hal itu dalam bulan Ramadan. Ya, bersegera bertobat dari sekarang. Bersegera bertobat dari sekarang dari seluruh dosa dan kesalahan. Taubatnya yang benar-benar taubat, kata Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Wa at-tanasuh wa at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa. Termasuk menyambut bulan Ramadan saling menasihati dan saling bertolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai bulan Ramadan, kita sambut bulan Ramadan terutama bulan Ramadan terakhir ini. Bulan Ramadan saat ini, mungkin ini Ramadan terakhir kita tidak tahu. Mulai kita saling di antara keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, kawan-kawan yang terdekat terutama, saling tolong-menolong untuk benar-benar azimah as-sadiqah, tekad bulat beribadah dalam bulan Ramadan. Ingatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian wattawasi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan saling memberikan wasiat dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kemudian yang selanjutnya, wad'watu ila kulli khair litafuzu bil karamati wal ajril azim, dan saling mengajak kepada kebaikan agar kalian mendapatkan kemenangan dengan kemuliaan dan pahala yang besar. Tunggu apa lagi? Ramadan di depan mata, di depan pintu rumah Anda. Sambutlah dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dengan bergembira. Yang kedua, dengan tekad yang bulat. Yang ketiga, dengan tekad yang bulat. Yang kedua tadi, tekad bulat untuk berpuasa dan beribadah di malam hari dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tekad yang bulat untuk berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan dalam bulan Ramadan. Yang keempat, tekad yang bulat untuk dalam bulan Ramadan saya harus bertobat. Cukup kiranya dosa itu, saya harus bertobat. Yang kelima, saling menasihati di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang keenam, saling beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketujuh, berdakwah kepada kebaikan. Semoga Ramadan ini kita diberkahi oleh Allah. Semoga Ramadan ini kita dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Semoga Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. dan Ramadan ini kita mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.